kamu itu. Jangan kau berpura-pura. Cobalah engkau jelaskan apakah kesalahan diriku padamu. Benar. Siapakah yang bersalah? Mungkin saja kau tuduhku. Bukan tuduh. Mungkin kau lupa. Kalau gitu sama-sama. Jikalau memang begitu, percayalah kau padaku. Maafkan kesalahan. Engkau tidaklah bersalah. Kalau begitu kita sama-sama salah. Aku benar. Tidak mungkin. Engkau salah. Aku benar. Siapakah yang bersalah? Mungkin saja kau tuduhku. Bukan tuduh. Mungkin kau lupa. Kalau gitu sama-sama. Jikalau memang begitu, percayalah kau padaku. Maafkan kesalahanku. Engkau tidaklah bersalah. Kalau begitu kita sama-sama salah.